وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد halaman 22 halaman 22 masih dari kalimat bait berapa itu ya, bahwa penjelasan tentang Mirza Ghulam Ahmad dan Ahmadiyah ya, mengenai kullu da'wan nubuwati ba'dahu fa ghayyun wa hawan, maka semua klaim kenabian yang mengaku-ngaku nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam maka itu adalah kesesatan ya, dan hawa nafsu ya. Beliau telah menjelaskan Syekh tentang Ahmadiyah dan Mirza Ghulam Ahmad. Ya, lanjut lagi sekarang. Kita baca sini. Isan, tepat dari Isan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syarif Allah Ta'ala wa salamu fihi ibnu Arabi as-Sufi wa lahu fi dhalika risalatun jama'u fiha aqwalahu fi ta'yini tiqadihim al-madhkuri lam yastati' al-mashayikhu al-radda alaiha li'annaha mimma qalahu ibn Arabi ma'a jazmihim bitakfirihim wala majala bidikri syai'in min aqaidihim al-anah wahum bila syakkin mimman anahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu hadithi as-sahih anhu yakunu fi akhir zamani dajjaluna kadzabuna ya'tunakum min al-ahadithi bima lam tasma'u antum wa aba'ukum fa iyyakum wa iyyakum la yudillunakum wa la yahdinunakum. La yudillunakum wa la yahtunukum. Terus wa huwa indal imam muslim wa inna min abrozi alamatihim annahum kina yabda'una bitahadduthi an da'watihim innama yabtadibuna qabla kulli syai'in biisbati mauti Isa alaihi salatu wassalam wa idha tamakkanu min dhalika biza'mihim intaqilu ila marhalatin saniyatin intaqalu ila marhalatin saniyatin wa hiya zikrul ahadisi al-waridati binuzuli Isa alaihi salatu wassalam wa yatadaharuna bil imani biha summa sur'ana ma summa sur'anu ma yata'awwalunaha ma dama annahum asbatu bizamihim mautahu bi anna al-maqsuda nuzuli Masihi Isa wa annahu huwa gulamu Ahmad al-Qadiyani. Qadiyani. Ini Ghulam Ahmad ini ya mudah-mudah penilai atau nama orang sana. Kalau mudah-mudah penilai gulamu Ahmadana. Tapi kalau enggak gulamu Ahmad. Tapi sepertinya ini mudah-mudah penilai enggak apa-apa. Terus walahum man masala hada at-ta'wila syai'u al-kathiru wal-kathiru jiddan mimma ja'alna naqta'u li'annahu ta'ifatun minal batiniyati al-mulhidati wa sayati al-isyaratu ila ba'di aqa'idihim ad-dalati qariban insya'Allah ta'ala. Nah, ya, kemudian masih di pernyataan Syekh Al-Albani tentang komentar beliau terkait Ahmadiyah dan Mirza Ghulam Ahmad. Salafuhum fihi Ibnu Arabi As-Sufi. Nah, ini salafnya Mirza Ghulam Ahmad adalah Ibnu Arabi As-Sufi. Bukan Ibnul Arabi, kalau pakai al itu ulama Ahlussunnah. Ya. Walahum fi dzalika risalatun jama'u fiha aqwalahu. Nah. Ya, dan mereka pun menghimpun risalah. Ya, risalah ya terkait hal ini, beberapa pendapat mereka fi ta'yidi i'tiqadil madzkur, untuk menguatkan, mendukung keyakinan yang disebutkan tadi, keyakinan qadaniyah. Lam yastati al-masyayikhu ar-radda 'alaiha, yang para masyayikh ya seakan-akan tidak mampu membantahnya. Di annaha mimma qalahu Ibnu Arabi, ya karena ya itu ada apa di risalah tersebut, risalah Ahmadiyah ialah dia ialah itulah ucapan yang diutarakan oleh Ibnu Arabi, ma'ajazmihim bitakfirihim, padahal masyayikh-masyayikh tersebut telah jelas-jelas mengkafirkan mereka Ahmadiyah. Wala majala li dzikri syai'in min aqaidihim al'an, ya namun ya la majala al'an, saat ini ini bukanlah ya kesempatan yang baik untuk menyebutkan dari akidah mereka ini, akidahnya si apa namanya Ahmadiyah. Sepertinya masyayikh tidak membantah, mungkin membantah secara global ya, tapi kalau tidak membantah sama sekali tidak juga, karena keluar fatwa dari berbagai masyayikh tentang kafirnya Ahmadiyah. Adapun buku yang diisyaratkan oleh Syekh Albani yang Ahmadiyah memiliki buku yang disadur dari Ibnu Arabi, itu banyak kemungkinan mungkin masyayikh sudah membantahnya. Di antara masyayikh, Syekh Albani belum tahu, atau ya masyayikh enggak mendapati buku tersebut. Nah, Syekh Albani dapati buku itu. Ya, paham enggak sini? Syekh Albani kan di Suriah. Di Suriah itu kan Syam. Suriah itu macam-macam beraneka ragamnya. Kebanyakan masyayikh di Saudi, ya, di tempat lain, enggak dapetin kitab-kitab kayak begitu. Jadi apa yang mau dibantah, orang enggak tahu. Nah. Baik. Wahum bila syak, dan mereka ya tanpa diragukan lagi, mimma anahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, merekalah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari beliau, yakunu fi akhiri azza fi akhiri zamani dajjaluna kadzabu, akan datang nanti, akan terdapat suatu zaman ya yang di sana banyak dajjalun. Di akhir zaman akan ada dajjalun, akan datang di akhir zaman nanti para dajjalun, kadzabun, ya'tunakum minal ahadis mimma lam tasma'u antum wa aba'ukum wa iyyakum. Ya, akan datang nanti pada di akhir zaman para dajjalun, para kadzabun yang mendatangi kalian dan menyampaikan ucapan-ucapan yang kalian tidak pernah dengar. Yang kalian tidak pernah mendengarnya, begitu juga bapak-bapak kalian tidak pernah mendengarnya. Hati-hatilah kalian terhadap mereka. Hati-hatilah kalian terhadap mereka. Ya, la yudillunakum wa la yaftununakum. Ya. Mereka tidak akan menyesatkan kalian. Mereka pun tidak akan membahayakan kalian. Hadis riwayat oleh Mu'alib sendiri, yaitu oleh Abu Ja'far At-Tahawi di Mishkalul Athar, dan ini wa huwa indal Imam Muslim. Hadis ini inilah yang ya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa inna min abrazi alamatihim, nah di antara ya tanda-tanda mereka yang paling nampak adalah annahum hina yabda'una bitahaddus, ya mereka ini kalangan Ahmadiyah ini, ketika mereka memulai berbicara, mereka memulai andakwatihim, dari dakwah mereka, ya inna yabtadi'una qabla kulli syai', mereka memulai pembicaraan sebelum pembicaraan apapun, bi isbati mauti Isa alaihi salatu wasalam. Mereka memulai membicarakan hal ini dengan membicarakan kematian Isa alaihi salam. Ini wallahi, saya pun juga mendapati demikian. Ya, ketika di kota Wonosobo berjumpa dengan seorang bapak di masjid yang dia adalah Ahmadiyah. Ya, langsung ngobrolnya itu nanya, "Dek, kamu ini yakin enggak Isa masih hidup?" Hah? Nah, ini Isa ini udah mati, gak boleh kamu yakini Isa masih hidup. Ini tafsirnya jelas. Ya, ini tafsirnya jelas ini. Isa itu sudah mati. Isa udah mati. Nah, cuman bapak itu juga gak ngerti ngomong bicara ilmu alat, ya, bicara tafsir, perangkat tafsirnya gak ngerti. Koinul Hisan aja belum pernah baca. Nggak ngerti, jadinya juga nggak nyambung kalau diskusi, cuman ngotot-ngototan aja. Nah, bapak itu, ini benar ini kata Syalbani, betul, saya ngalamin. Ya, ketika bicara sama Ahmadiyah, baru ngobrol, langsung kita diminta untuk menetapkan Isa itu setelah wafat. Taib, ini. Nanti ada tujuannya, ya. Fa'idha tamakkanu min dalik. Nah, apabila mereka sudah mampu meyakinkan orang, Isa sudah wafat, ya. Bisa mihim tentunya ini dengan dugaan mereka aja. Isa belum wafat. Intaqalu ila marhalatin tsaniyah. Maka mereka pindah ke tahapan yang kedua. Nah, masuk syubhat yang kedua. Wa hiya dzikrul ahadits alwaridah bi nuzuli Isa alaihi salam. Yaitu dengan menyebutkan hadis-hadis yang terdapat tentang Isa turunnya Isa alaihi salam. Ini hadis sahih, ya. Yatadhaharuna bil imani biha. Mereka menampakkan seolah-olah mereka mengimani hadis-hadis tersebut. Sumasurat, kemudian segera ma yata'awwalunah. Kemudian mereka takwilkan. Yang maksud itu bukan turunnya Isa. Madama annahum asbatu bizamihim mautah. Maka selama mereka sudah menetapkan kematian Isa alaihissalam, tentu dengan dugaan mereka, bi annal maqsuda ya nuzulu misli Isa. Kalau mereka sudah menetapkan Isa mati, Isa sudah wafat, mereka bawakan hadis riwayat turunnya Nabi Isa, kemudian mereka takwilkan. Yang dimaksud bukan Isa, tapi itu yang nuzul masih li Isa. Nuzul masih li Isa. Itu yang serupa dengan Isa. Wa nawwa gulam Ahmad. Nanti akan ada nah, yang turun di akhir zaman. Siapa? Mirza Gulam Ahmad, katanya mereka. Al-Qadiani. Hah? Masya Allah. Nah, ini kayak begini ya. Jadi perangkapnya itu pertama apa? Dibicarakan dulu Isa wafat. Yang kedua dibawakan hadis apa? Turunnya Isa. Yang ketiga apa? Yang ketiga ya ditakwil. Itu yang turun bukan Isa tapi Mirza Ghulam Ahmad. Enggak di Menara Putih Damaskus tapi di India. Na'udzubillah. Mirza Ghulam Ahmad matinya mengerikan akibat mubahalah, ya, dengan siapa ya, Syekh Sanaullah kalau nggak salah, Al Hanafi, ya, mubahalah, siapa yang dusta, bawa keluarganya, mubahalah, mereka bersepakat siapa yang dusta mati dengan segera. Ya, ternyata habis mubahalah itu Mirza Ghulam Ahmad ya kena penyakit yang dia nggak bisa kemana-mana. Nah, akhirnya dia cuma di kasur aja. Kalau di kasur aja berarti buang airnya, apalagi BAK, BAB di kasur aja, di tempat tidur aja. Sampai dia mati dalam keadaan terhina, penuh dengan kotoran tinja dia dan kencing dia di situ. Ya, setelah dia mati, Syekh Ahlus Sunnah yang mubahalah dia masih hidup sampai 40 tahun kemudian. Baru 40 tahun setelah matinya si Mirza Ghulam Ahmad baru dia mati. Memang dia mesti mati, ya kan? Bukannya orang yang menang mubahalah enggak mati-mati, enggak. Nah, barakallahu fikum. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Mana lagi? Walahu min misli hadha ta'wil asy-syai' al-katsir. Berkesir jidat dan mereka memiliki takwil yang seperti ini sangat banyak sekali. Ya, ditakwil-takwil kayak tadi cincin ya atau kemarin pembahasannya wana khatamun nabiyyin, wah cincin itu cincin kenabian bukan penutup kata mereka. Ya, mimma ja'alna naqta'u bi annahum ta'ifatun minal batiniyati al-mulhidah. Nah, ini diantara hal-hal yang kita membuat kita memastikan mereka adalah kelompok batiniyah yang mulhid. Kafir mereka ini. Wasayati al-isyaratu ila ba'di aqaidihim, akan datang nanti insyaallah isyarat ya kepada beberapa akidah mereka ad-dhalah yang sesat. Qariban insyaallah. Sebentar lagi insyaallah. Ya, kemudian sudah ya, berarti di matan berikutnya. Qala al-musannif al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah taala wa huwa al-mab'uuth ila 'ammatil jinni wa kaffatil wara. Dan beliau adalah utusan yang diutus oleh Allah untuk seluruh manusia dan jin, untuk seluruh manusia, untuk seluruh jin, wa kaffatil wara, dan seluruh untuk bangsa manusia secara umum, bil haqqi wal huda, dengan membawa kebenaran dan hidayah, wa nur wa dhiya, juga membawa cahaya dan sinar yang terang. Ya, barakallahu fiik. Nah, ini. Jadi Nabi SAW, beliau diutus oleh Allah untuk seluruh umat. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil-'alamina nadhira. Ini maksudnya Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran kepada nabinya, hambanya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, maka Nabi SAW kerasulannya itu menyeluruh, universal, enggak terbatas seperti sebagaimana nabi-nabi dan rasul sebelum beliau. Nabi Musa khusus Bani Israel, Nabi Nuh untuk kaumnya, Nabi Ibrahim untuk kaumnya, Nabi Muhammad enggak. Oleh karena itu dalam hadis riwayat Bukhari ya dan juga Muslim, Nabi SAW beliau bersabda ya, atau disebutkan oleh beliau, kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila an-nasi 'ammatan. Kata beliau, seorang nabi itu diutus kepada kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Ya, seluruh manusia. Ini ya harus dipahami, seluruh manusia. Kemudian kata Syekh Al-Albani di syarah. Ya. Boleh dibaca belum? Belum ya. Nah, dibaca di sini. Siapa yang belum baca pagi ini? Fikri. Zaki. Nah, Zaki baca Zaki. Inkaru, bukan inkaro. Inkaru pun jinni akolki wairin jani. Pada awal nak ulal ayat wal ahadisa. Ulal ayat wal ahadisi. Ahadisi al-musahlihati biwujudi jin wa mubayina ihim dan insa'il insi bi-khalki bima ya'udu ila anahum al-insu anfusuhum au ta'ifatuhum hatta iblis hatta iblisi hatta iblisa iblis ghairu munsharif ya akhi hatta iblisa nafsahu nafsihi taukid ya akhi keder dia hatta iblisa nafsihi yaquluna innahu insiyu syarirun fama adallakum. Taib Syalbani menyatakan, wa min dalalatil qadiniyati inkaruhum lil jinni. Ini seperti kaum ya ahlul kalam mereka ini. Ya. Di antara kesesatan akidah qadiniyah Ahmadiyah adalah mereka mengingkari jin. Ka khalqi ghairil ins. Ya, mereka mengingkari adanya jin sebagaimana makhluk ya, namun makhluk ini bukan manusia. Wa yata'awwaluna kullal ayati wal ahadits, mereka mentakwil semua ayat maupun hadis-hadis al-musarrihati yang menjelaskan dengan gamblang biwujudihim akan adanya jin. Ya, barakallahu fikum. Wa mubayanatihim lil insi fil khalq, dan bagaimana mubayanah adanya perbedaan dengan manusia dalam penciptaan. Mimma ya'udu ila annahum al insu anfusuhum. Ya, kemudian gimana nanti dengan ayat-ayat tentang jin dipalingkan? Ya, mereka bikin takwil-takwil bahwasanya jin itu adalah ya itu kembali nanti mimma yaudu ila, yang mereka kembali kepada bahwasanya annahum, yaitu jin, al-insu, an-kusuh, ya manusia itu sendiri, au ta'ifatun minhum, atau sebuah kelompok dari manusia, hatta iblis nafsi, sampai iblis itu sendiri, ya, innahu insun, kata Ahmadiyah, mereka insiyu, mereka insi, manusia syarir, tapi yang jahat. Fama adol, ya, ya. Ini kalau mau bikin apa nih? Mata ajub apa ma apa? Fama adolluhum. Ini fama adolluhum. Ini takjub. Betapa sesatnya mereka. Jangan fama adolluhum. Nanti banyak ma istifham. Apakah yang paling sesat dari mereka? Ya itu. Fama adolluhum. Betapa sesatnya mereka. Nah, kemudian lihat di matan berikutnya. Ya. Wa annal Qur'ana kalamullah, dan Al-Qur'an adalah kalamullah. Minhu bada, ya, bila kaifiyatin qaulan. Minhu bada. Darinya lah, dari Allah lah. Ya, Al-Qur'an itu bermula bila kaifiyatin qaulan, tanpa menetapkan, ya, atau tanpa menetapkan caranya, atau tanpa menanyakan caranya, bagaimana bentuk, ya, bentuk firman Allah tadi, ya, wa anzalahu ala rasulihi wahyah, dan Allah menurunkan kepada rasulnya sebagai wahyu. Lanjut lagi Zaki. Mana itu wa anzalahu ala rasulihi wahya wa saddaqal mursalin? Oh, ini panjang ya matanya ya. Mari baca dulu di matanya deh. Ah, dan Allah menurunkan kepada rasulnya sebagai wahyu. Terus dan kaum mukminin membenarkannya bahwa itu adalah hak, adalah benar. Dan mereka meyakini Al-Quran itu adalah kalam Allah secara hakikat. Ah, bukan makhluk sebagaimana ucapannya manusia. Terus, siapa yang mendengar Al-Quran kemudian dia malah menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah ucapan makhluk, maka dia kafir. Maka Allah mencelaknya, wa'abahu, memburukkannya, mengancamnya dengan neraka Saqar. Au adahu bi Saqar. Ya, semisal firman Allah, sa'uslihi Saqar, kami akan masukkan dengan neraka Saqar. Falamma au'adallahu bi Saqar, ketika Allah mengancam dengan Saqar, ya, liman qal, bagi orang yang mengatakan in hadza illa qaulul bashar, ucapannya Al-Walid ibn Mughirah ketika diminta komentar oleh musyrikin Quraisy tentang Al-Qur'an, dia menyatakan ini tidak lain kecuali ucapan manusia. Terus alimna, nah, maka kita mengetahui dan kita yakini bahwasanya itu adalah ucapan, ya, sang pencipta manusia. Tidak menyerupai ucapan manusia. Terus baca. Kau saling baca. Terus. At-tab'atu ar-rabi'atu. Terus al-haqqu alladhi dallat 'alayhi al-adillatu min al-kitabi wa sunnati liman tadabbara huma syahidat bihi al-fitratu as-salimatu allati lam taghayyar bi syahadati bisyubuhat. Wal bisyubuhati wal syubuhi wal arai al batilati faqad iftara. Hasbun, cukup. Ya. Kemudian kata Syekh, ya, naqala hadzal kalam an al-musannif rahimahullah ta'ala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah juga mengutip ucapan ini dari musannif di Majmu' Fatawa mustasyidan bih, ya, dalam rangka menguatkan pendapatnya tadi. Qala Syarih Ibnu Abi Al-Is, Ibnu Abi Al-Is berkata, hadza alladhi hakahu At-Tahawi rahimahullah ta'ala huwa al-haq, yang dikutip oleh At-Tahawi inilah yang benar. Alladhi dallat alaihi al-adillah, yang ditunjukkan oleh berbagai dalil. Ya, ditunjukkan oleh berbagai dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah liman tadabbarahuma. Tentunya bagi yang mentadaburi keduanya, Al-Qur'an dan hadis. Wa syahidat bihi al-fitratu as-salimatu. Ya. Dan ya, ini pun didukung oleh fitrah yang salimah, yang lurus. Ya, fitrah yang lurus akan menyaksikan hal ini. Ya, barakallahu fikum. Kemudian allati lam tataghayyar, lam taghayyar, yang fitrah tersebut belum berubah dengan berbagai syubhat, keraguan, wal ara al batinah. Ya, al batilah, dan berbagai pendapat yang batil. Ya, terus lanjut di sini ya, tafadhal dibaca rapi ya. Sudah baca belum? Summa qala asy-Syari summa Allah wa qad tarafa an-nasu fi mas'alati al-kalami ala tis'ati aqwali summa saqaha wa minha ath-thalithu wa huwa annahu ma'nan wahidun qa'imun bi dhatillah wal amru wal nahyu wal khabaru wal istikhbaru وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره قال وسابعها أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره وهذا قول أبي منصور المتريدي وتاسعها أنه تعالى لم يزل متكلما لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وهو يتكلم به بصوت يسمع وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. أين دولو لما نبجح نربي وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال. Nah, orang-orang berbeda pendapat terkait kalam. Kalam Allah ini sampai bedanya ini ke berapa? Sampai ke 9 pendapat. Sampai ke 9 pendapat. Tabarakallahu fik. Summa saqaha. Kemudian ya, Ibnu Abi Al-Is Al-Hanafi membawakannya. Minha as-salis, di antara yang ketiga, wa huwa annahu ma'nan wahidun, bahwasanya kalamullah itu adalah makna, ya, golongan yang ketiga, Al-Qur'an atau kalamullah adalah ma'nan wahidun qa'imun bidatillah, ya, makna yang satu yang sama, dia yang tegak atau yang terdapat pada zat Allah, yaitu amar ma'ruf nahi munkar wa huwa an-nahyu, ya, wal khabaru wa huwa al-amru wan nahyu wal khabaru wal istikhbaru, itu bisa perintah, larangan, ya, kemudian kabar, berita, ya, istighbar. Wa in ubira anhu bil arabiyah kana Qur'anan. Nah, jika diungkapkan dengan bahasa Arab, Quran. Kalau diungkapkan ubira anhu bil Ibraniyah kana Tauratan. Nah, kalau diungkapkan dengan bahasa Ibrani jadi Taurat. Ya. Tayyib. Hadza qawlu Ibn Qullab wa man wafaqahu. Inilah pernyataan Ibn Qullab dan yang sepakat dengan dia, kal Asy'ari wa ghairihi. Semisal Al Asy'ari, ya Abdul Hasan Al Asy'ari dan selainnya. Mereka menyatakan bahwasanya Al-Qur'an bukan kalamullah, tetapi itu hanyalah ibarah atau hikayah. Hikayah atau ibarah. Ini yang diungkapkan oleh ya Qullabiyah dan Asy'ariyah. Itu cuma hikayah aja. Ibarah aja. Kata mereka, iya dan billah. Ya, mereka menyatakan demikian. Jadi cuma ungkapan aja, ungkapan. Kemudian sabi'uha yang ketujuhnya, anna kalamahu yatadammanu ma'nan qa'iman bidatihi huwa ma khalaqahu fi ghairihi. Hadza qawli Abi Mansur al-Maturidi. Kemudian yang ketujuhnya, ya, bahwasanya Al-Qur'an kalamahu, kalam Allah itu yatadamman, ya, mencakup makna yang qaiman, yang ada bidatihi pada zat Allah. Ya, bidatihi huwa. Ya, ma khalaqahu fi ghairihi. Ya, dan dia jadikan berada pada makhluk yang dia ciptakan. Ini pendapatnya Abu Mansur Al-Maturidi. Wa tasiwuha yang kesembilan, annahu ta'ala lam yazal mutakalliman idza syaa'a wa mata syaa'a. Allah senantiasa ya berfirman kapan saja Allah kehendaki, jika Allah kehendaki, kapan saja Allah kehendaki, kaifa syaa'a, bagaimana dengan cara yang Allah kehendaki. Wa huwa yatakallam bihi bisautin yusma', Allah berbicara dengannya dengan suara yang didengar. Wa anna naw'al kalam qadimun, adapun jenis kalam itu qadim. Wa in lam yakun as-sautu al-muayyan qadiman, ya, walaupun suara yang didengar ya baru ada ketika dia berbicara, ya. Wa in lam yakun as-sautu al-muayyan qadiman, walaupun suara yang didengar itu bukanlah qadim. Wa hadzal ma'tsuru an a'immatil hadis was sunnah, maka ini diriwayatkan dari para ulama, Imam Al-Hadis dan Al-Sunnah, ya. Nah, bedanya kalau selain Al-Sunnah yang menetapkan sifat kalam tentu di luar Jahmiyah sama siapa? Mu'tazilah yang menafikan sifat kalam, Qullabiyah menetapkan sifat kalam, Maturidiyah, Asy'ariyah menetapkan sifat kalam. Namun berbeda dengan penetapan sifat kalam Ahli Sunnati wal Jamaah. Bedanya di mana? Karena mereka ya menetapkan bahwasanya kalam Allah itu tanpa huruf, tanpa suara. Ya, ini pakai akal juga. Kenapa kok pakai tanpa huruf? Ya, kata mereka kalau firman Allah pakai huruf nanti melazimkan, ya, mengharuskan seperti makhluk, karena yang namanya huruf keluar pakai tenggorokan, keluar dari mulut. Nah, ini berarti nanti menetapkan Allah punya mulut. Dan perhatikan, ya, padahal memang kalau berbicara itu mesti punya mulut. Ya, nanti mereka punya tangan, punya kulit, kulit mereka, tangan mereka berbicara, bersaksi. Ya, waqalu li juludihim lima syahidtum alaina. Perhatikan, waqalu li juludihim. Mereka orang-orang kafir ini berkata kepada kulit-kulit mereka sendiri, lima syahidtum alaina, kenapa kalian malah bersaksi untuk memberatkan kami? Qalu antakana Allah. Nah, maka kulit-kulitnya berkata, Allah yang membuat kami bicara. Hei, paham gak sini? Kenapa mereka menolak kalamullah itu tanpa suara? Ya, tanpa huruf. Nah. Kemudian, wa qawluhu kalamullahu minhu bada bila kaifiyatin qaulan. Ya. Maka kalamullah dari Allah lah itu bermulai. Kalamullah itu bermulai berasal. Ya. Barakallahu fik. Al-Qur'an bermula darinya tanpa menetapkan bagaimana caranya. Ya. Nah, ini dibaca berikutnya syarahnya. Tafadhal dibaca di sini. Siapa tadi yang belum baca? Fikri, baca Fikri. Kama takut dama apa irab hikayah kebingungan tuh nah ini udah fa'il kama takut dama hikayah tuh kawling faqala syaibu Muhammad bin Umaniyai rahimahullah sohbatan saniyati Al-Quranu al-Azimu kalamullahi lakzuhu wa ma'anihi fala yuqalu lakzuhu dunal makna kama huwa qawlu ahli al-izali walal makna dunal lafzi kama huwa qawlu kullabiyati al-dolali wa man tabi'ahum ala batilihim min ahli al-kalam wa man taba'a yutabi'u bukan tabi'a wa man taba'ahum ala batilihim min ahli al-kalam al-batilati al-mazmumi. Oh, bisa juga. Ada qaulul kullabiyah wa dhalal. Wa man tabahu, boleh atau wa min tabi'ihim. Bisa juga. Wa man tabahu. Terus wa ahlu sunnati wal jama'ati yaquluna wa yaqtiduna anna al-Qur'ana kalamullahi munazzalun wa ghairu makhluqin. Al-fadhu wa ma'anihi aynu kalamillahi sam'ahu. Sami'ahu Jibrilu min Allah wa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sami'ahu min Jibril wa sahabatu sami'uhu minan Nabiyyi fa huwa al-maktubu bil masahifi al-mahfuzi bi suduril matlubi al-sinati qala al-hafidhu Ibnu Qayyim rahimahullahu wa kadzalika al-Qur'anu Ainu kalamihi masmui minhu haqiqatan bibayani wa huwa qawlu rabbi kullu la ba'du lafdhan wa makna ma huma khalqani tanzilu rabbil alamin khalqani huma khalqani tanzilu rabbil alamina wa wahyuhu al-lafzu wal ma'na bila rawdhani. Baik. Nah, dari mana Fikri bacanya? Syarah ya, kalau Allah min bada wa kaifi bila kaifiyatin qaula. Qaulan ya. Kalau Allah Al-Qur'an itu berasal darinya dari Allah. Tanpa bagaimana kita memikirkan ya, bentuknya, bagaimana Allah ya berfirman. Oh, ini raddun ala al-mu'tazilah, ini sebagai sanggahan bantahan bagi kaum mu'tazilah. Ya. Wa ghairihim dan yang semisalnya fa innal mu'tazilah tatazumu anal qur'an lam yabdu minhu. Mereka menuduh menyangka bahwasanya Al-Qur'an tidak berasal dari Allah. Sebagaimana yang berlalu hikayatnya, hikayat ucapan mereka. Berkata Syekh Ibnu Mani rahimahullah taala, Al-Qur'anul Karim kalamullah lafdhuhu wa ma'ani. Al-Qur'anul Azim itu kalamullah secara ya, secara apa? Secara lafaz dan makna-maknanya. Ya. Maka fala yuqalu al-lafdhu dunal ma'na. Maka enggak boleh dikatakan ini lafaz tanpa makna. Kama huwa qaulu ahli al-i'tizal, sebagaimana ini ucapannya orang-orang Mu'tazilah. Ya, orang Mu'tazilah menyatakan kalau mulu enggak ada maknanya. Ya, walal makna duna lafzi kama huwa qaulul kullabiyah ad-dalal. Atau kita tidak boleh menyatakan Al-Quran ini memiliki makna tapi tanpa lafaz. Ya, sebagaimana ini ucapan kullabiyah yang sesat. Wa man tabahum ala batilihim min ahli al-kalamil batil al-madmum. Dan yang mengikuti mereka dari ahlul kalam yang tercela. Ya. Fa ahlus sunnati wal jamaati yaqulun, maka ahlus sunnah wal jamaah menyatakan wa ya'taqidun, dan mereka meyakini annal qur'ana kalamullah, bahwa Qur'an adalah kalamullah munazzalun ghairu makhluq. Diturunkan oleh Allah bukan makhluk. Alfadhu wa ma'anihi ainu kalamillah. Ya, lafadznya dan makna-maknanya itulah kalamullah. Ya, sami'ahu Jibrilu minallah. Yang Jibril mendengarnya dari Allah. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sami'ahu minar Jibril. Dan Nabi Muhammad SAW pun mendengarnya kemudian, ya, mendengarnya dari Jibril. Wa sahabatu sami'u minan nabi. Sahabat dengarnya dari Nabi, ya, sampai kepada kita. Fahuwa al-maktubu bil masahifi al-mahfudhi bis sururi al-matluwi bil al-sinati. Maka Al-Quran itu yang, ya, yang tertulis di berbagai mushaf, yang mahfud, yang dihafal di sebagian dada-dada hamba, ya, matlu, yang dibaca, yang ditilawahkan ketika, ya, dengan lisan, ya. Berkata Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah taala di buku beliau An-Nuniyah, kadzalikal Qur'anu ainu kalamihi al-masmu'u anhu haqiqatan bi bayani. Ya, demikianlah Al-Qur'an, itulah kalam Allah, didengar darinya secara hakikat dengan jelas. Wa huwa qaulu rabbikulluhu wa la baduhu, inilah ucapan, ya, Rabb semua tidak sebagiannya. Lafdan wa ma'nan mimma huma khalqani, secara lafaz dan makna yang keduanya, ya, khalqani, keduanya dalam makhluk. Apa? Kadzalik Al-Qur'an. Ya, kok udah makhluk. Apa namanya? Demikian pula Al-Qur'an. Ya. Kadzalik annal ainal kalami al-masmu' minhu haqiqatan dibayani. Ya. Bahwasanya kalamullah itu sendiri yang didengar darinya. Ya, dengan jelas, dibayan dengan jelas. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Wa huwa qaulu rabbikulluhu la ba'duhu. Ya, Al-Qur'an itu adalah apa namanya? Kalam ucapan Rabb semua, bukan sebagiannya. Lafdan semua dan sebagiannya, lafadz dan makna. Ma huma khalqani, maknanya manafiyah. Keduanya bukanlah makhluk. Keduanya bukanlah makhluk. Kalau sebagian asy'ariyah menyatakan lafaz yang saya ucapkan dari Al-Qur'an, ini saya mengucapkan yang alhamdulillah itu makhluk, karena itu suara, kata dia. Padahal tidak demikian. Ya. Al-Sunnah punya semboyan. Ya. Bahwasanya, ya, yang dibaca itu kalam manusia. Apa namanya? Suaranya suara kalam manusia. Namun yang dibaca kalamullah. Ya. Kalau Asy'ariyah mereka seperti Jahmiyah. Jahmiyah di masa Imam Ahmad ketika runtuh, ya, penguasa-penguasa yang berpaham Jahmiyah mulai berkembang ahli sunnah, maka mereka mulai memanipulasi permainan kata. Mereka enggak lagi mengatakan Al-Qur'an makhluk, tetapi mereka menyatakan Al-Qur'an kalamullah. Namun lafaz yang saya gunakan, ya, untuk membaca, ya, itu makhluk. Betul suara yang dihasilkan makhluk, tapi yang dibaca, yang disuarakan kalamullah, bukan makhluk. Paham gak sini? Nah, antum membaca Al-Ikhlas Qul Huwallahu Ahad. Nah, itu lafadznya yang dibacanya itu kalamullah. Kalamullah. Suaranya betul suara kita makhluk, tapi yang dibaca, yang disuarakan kalamullah. Paham gak di sini? Nah, di mushaf. Yang di mushaf itu ya memang makhluk, tulisan tangan. Namun yang ditulis kalamullah. Ya, kalamullah. Nah, orang-orang Asy'ariyah mereka berpendapat bahwasanya yang dibaca suaranya maupun yang dibaca itu makhluk. Kenapa? Karena mereka menyatakan kalamullah tanpa huruf, tanpa suara. Nah, mereka kebingungan nanti ketika mendapatkan firman Allah, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Ya, apabila salah seorang musyrik minta suaka perlindungan, lindungilah supaya mereka dapat mendengar kalamullah di negeri-negeri kaum muslimin. Ya, kata para ulama, memang yasma, dari mana dia dengar? Ya, dari mana? Memangnya ada Jibril ya, membisikkan ke dia kalam nafsi? Enggak, dari Allah. Baik, dia dengar dari Allah. Tanzilu Rabbil Alamina wa wahyuhu. Al-Quran itu adalah yang diturunkan Rabbul Alamin dan wahyunya. Al-labdu al-ma'na bila rogan. Ya, secara lafaz dan makna. Ya, tanpa perlu ada yang dipermasalahkan lagi. Wa qala syarih rahimahullah ta'ala. Syarih berkata, ini sudah dibaca belum? Ya, siapa lagi yang belum baca? Hah, Nugraha. Ayo Nugraha baca. وكلام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال إنه معنى واحد لا يتصور سماعه من سماعه سماعه سماعه سماعه سماعه منه وأن المسموع المنزل المقروء والمكتوب ليس كلام الله وإنما هو عبارة عنه فإن الطحاوي رحمه الله يقول كلام الله منه بدأ وكذلك قال غيره من السلف ويقولون منه بدأ وإليه يعود إنما قالوا منه بدأ لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق إنه خلق الكلام إنه خلق الكلام في محل ترس فبدأ الكلام من ذلك المحل فقال السلف منه بدأ أي هو المتكلم به فمنه بدأ ولا من بعد المخلوقات كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ولكن حق القول مني قل نزله روح القدس من ربك بالحق ومعنى قولهم وإليه يعود يرفع من الصدور والمصاحف فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف كما جاء ذلك في عدة آثار وقوله بلا كيفية أي لا تعرف كيفية تكلمه به قولا ليس بالمجاز وأنزله على رسوله وحيا أي أنزله إليه على لسان الملك وسمعه الملك جبريل من الله وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك وقرأه على الناس. Baik. Berikutnya. Mana bacanya Nugraha tadi? Kalam Tahawi. Ucapan Tahawi ini, ya, yaitu minhu bada. Bila kaifiyatin qawlan wa anzala wala rasulihi wahyan. Ya, maksudnya Al-Qur'an turun dari Allah. Ya. Al-Qur'an Allah berfirman dengan Al-Qur'an dan Allah menurunkannya. Ya barakallahu fikum. Nah, kalau orang-orang dolal menyatakan Al-Qur'an itu bermula dari Jibril. Ya, atau dari Lauhul Mahfuz, bukan dari Allah. Ada lagi yang menyatakan atau dari ruang angkasa, naudzubillah. Ya. Naudzubillah. Atau yang tuduhan orang-orang musyrikin Quraisy. Itu karangan Nabi sendiri. Ya. Itu karangan Nabi Muhammad SAW sendiri. Ya. Ya barakallahu fikum. Maka Allah tantang mereka, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mitslihi. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kalian tetap ya, dalam keraguan terhadap Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad SAW. Coba buat satu surat aja yang semisal dari Al-Quran. Ya, dan ajaklah penolong-penolong kalian. Jika kalian memang benar, ayo bikin. Nah, ya barakallahu fikum. Am yaquluna iftarah. Ya, bahkan mereka mengatakan, ya, iftarahu, Muhammad itu telah membuat-buatnya. Qul fa'tu bi asyrati suwarin mithlih. Ya. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi, ayo buatlah 10 surat aja. Wad'u ya, man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Enggak bakal mampu. Baik, barakallahu fik. Nah, kemudian mana tadi? Nah, kalam Tahawi kata Syekh Albani rahimahullah taala, yaruddu qawla man qala innahu bi ma'nan wahidun. Innahu bi ma'nan wahidun. Ya, maka kalam At-Tahawi di sini ya, membantah orang yang menyatakan Al-Qur'an itu maknanya sama. Ya, maknanya sama. La yatasawwaru sama'uhu minhu. Ya. Artinya yang tidak dapat dibayangkan dapat didengar dari Allah. Ya, ini kalangan Asy'ariyah. Wa annal masmu'a al-munazzala al-maqru'a wal maktuba laisa kalam Allah. Adapun yang didengar, yang diturunkan, yang dibaca, yang ditulis, yang ditulis di mushaf-mushaf itu bukan kalam Allah. Wa innama huwa ibaratun anhu. Namun itu cuma ibarah. Ya. Sesama mereka yang sesat lagi menyatakan Al-Qur'an itu cuma hikayat dari kalam Allah. Artinya Al-Qur'an apa namanya? Kalam Allah itu sudah ada azali dahulu. Ya. Berikutnya ketika Allah mau menyampaikan wahyu pada Jibril, kalam nafsi sudah terpetik di kalbu Jibril. Ini surah Al-Ikhlas, surah Al-Baqarah. Kemudian Jibril memperdengarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baru Nabi Muhammad memperdengarkan kepada para sahabat dan seterusnya. Paham enggak di sini? Ya. Ngerti sini? Sesatnya mereka ini, naudzubillah. Ya, ngeri banget pernyataan mereka ini. Ya, kata mereka Al-Quran itu hanya ibarah, ungkapan. Ya, karena tanpa huruf, tanpa suara. Allahul musta'an. Kemudian mana lagi tadi? Wa innama huwa ibaratun anhu fa inna at-Tahawi rahimahullah ta'ala yaqul, maka at-Tahawi berkata, kalam Allah minhu bada. Kalam Allah dari Allah lah bermula. Kadzalika qala ghairuhu min as-salaf, demikian pula selain At-Tahawi dari kalangan salaf yang menyatakan demikian. Wa yaqulun, dan mereka menyatakan, minhu bada wa ilaihi ya'udu, dari Allah lah Al-Qur'an itu bermula dan kepadanya lah Al-Qur'an akan kembali. Wa inama yaqala minhu bada, mereka menyatakan ya, dari Allah lah Al-Qur'an itu bermula, di annal jahmiyata minal mu'tazilati, karena kalangan Jahmiyah dari kalangan Mu'tazilah dan yang lainnya ya, wa ghairahum kanu yaqulun, mereka menyatakan, innahu khalaqal kalam fi mahallin, Allah, mereka Allah menciptakan kalam di suatu mahal, suatu tempat. Nauzubillah, ini ngaco lagi nih. Ya, katanya Allah menciptakan kalam di suatu tempat. Ya, fa bada'al kalamu min dzalikal mahalli, maka kalam Allah itu bermula dari situlah, dari tempat tadi. Ya, faqala salaf minhu bada ay huwa al-mutakallim. Jadi jelas ini sesatnya ya, tadi ya. Ya, kemudian para salaf menyatakan dari Allah lah bermula, huwa al-mutakallim bih, yaitu Allah lah yang berbicara dengannya. Afwan, Allah lah yang berbicara dengan Al-Qur'an tadi. Fa minhu bada. Maka dari Allah lah Al-Qur'an itu berasal. La min ba'dil makhluqat, bukan dari sebagian makhluk. Sebagaimana yang Allah firmankan, tanzilul kitabi minallahi al-aziz al-hakim. Ya Allah lah yang menurunkan. Ya, ini Al-Qur'an ini diturunkan, kitab yang diturunkan oleh Allah al-aziz, yang maha perkasa al-hakim, lagi maha bijaksana. Lakin haqqal qawlu minni, namun yang keputusan hak bagiku adalah Kul nazzala, ya. Kul nazzalahu ruhul kudusi min rabbika bil haq. Katakan wahai Nabi, Al-Quran ini dibawa oleh Ruhul Kudus, yaitu Nabi Muhammad SAW, min rabbika, dari Rabbmu, bil haq, dengan membawa kebenaran. Wa makna qawlihim wa ilaihi ya'udu, dan makna ucapan mereka yang menyatakan, dan kepada Allah lah Al-Quran itu akan kembali, yurfa'u minas suhur. Al-Quran akan dicabut dari dada-dada manusia yang dihafal, ya, wal masahib, dicabut dari berbagai mushaf yang ditulis, wala yabqa fi suduri minhu ayatun wala fi mushaf wala fil masahib, sehingga tidak tersisa sedikit pun satu ayat pun yang ada di dada maupun di mushaf, semua diangkat oleh Allah. Kama ja'a dzalika fi iddati atsari, sebagaimana terdapat keterangan ini dalam berbagai riwayat. Terus lanjut berikutnya dibaca di sini, siapa? Raymond. Wa qawluhu bila kaifiyat, ini sudah dibaca. Ya, dan perkataan At-Tahawi, ya, bagaimana Al-Qur'an ini difirmankan oleh Allah itu tanpa membagaimanakan. Ai la tu'rafu kaifiyatu takallumihi bihi. Itu tidak diketahui bagaimana Allah berfirman dengan Al-Qur'an ini. Ya, qawlan alaysa maljazan, itu ya, yang difirmankan oleh Allah adalah qaulan, ya, secara qaul, ucapan, firman, bukan majaz. Wa anzalahu ala rasulihi wahyan, dan Allah menurunkan kepada rasulnya sebagai wahyu. Wa anzalahu ilaihi ala lisanil malaki, ya, dan Allah menurunkannya kepada, ya, kepada ilaihi ala lisanil malak, ya, lewat lisan malaikat. Allah menurunkan Al-Quran ini kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam melalui lisan para malaikat. Kemudian fasami'ahu al-malaku Jibrilu min Allah, maka malaikat Jibril dengar dari Allah. Wasami'ahu ar-rasulu Muhammadun sallam min al-malaki wa qara'ahu 'alan-nas, dan Nabi Muhammad sallam pun mendengarnya dari malaikat, dan malaikat dan beliau pun membacanya di hadapan manusia. Terus Raymond. Munzirin Arabiyyin mubin. Enggak apal ayatnya, ya. Nah, ini memang bukunya mantap, ya, ayat Quran aja gundul. Terus taib. Kemudian, ya, Allah Ta'ala berfirman, kul, ya, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muksi wa nazzalnahu tanzila. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Isra, ya, Al-Qur'an kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kau dapat membacakannya perlahan-lahan kepada manusia. Dan kami turunkan Al-Qur'an ini berangsur-angsur, bagian demi bagian. Ya, wa qala ta'ala nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundhirin, ya, bilisanin arabiyyin mubin. Ya, Al-Qur'an dibawa turun oleh Jibril, roh yang al-amin, yang sangat terpercaya, ya, ke dalam hatimu wahai Nabi, agar engkau menjadi orang yang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang mubin, yang jelas, ya, dengan bahasa Arab yang jelas. Ya. Al-amin ala qalbika litakuna min al-mundhirin bi lisanin arabiyyin mubin, wa fi dhalika isbatu sifatil 'ulu lillah. Dan dalam ayat ini pun juga terdapat penetapan sifat 'ulu. Ya. 'Ulu yaitu mana tadi? Kalau Al-Qur'an diturunkan, ya, berarti diturunkan berarti yang menurunkan itu di atas. Baik, cukup dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi besok. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.